Ali syaitan masuk perbuatannya syaitan. Rawahu Ahmad di sanadin jayyid wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik dan juga oleh Abu Dawud. Wa qal wa su'ila Ahmad anha. Kemudian Abu Dawud meriwayatkan dari gurunya yakni Imam Ahmad, ketika ditanya tentang nusyrah ini, beliau menjawab, Ibnu Mas'ud yakrahu hadha kullah. Ibnu Mas'ud tidak menyukainya. Tidak menyukainya di sini bermakna melarangnya atau mengharamkannya, karena al-karahah inda salaf, istilah makruh di kalangan salaf itu biasanya bermakna pengharaman. Baik, kita syarah sebagian-sebagian aja. An-nushrah menurut bahasa darbun minal ilaj wal ruqyah yu'alaju bihi man kana yughannu anna bihi massan minal jin. Salah satu jenis ruqyah. Ruqyah di sini tidak harus syar'i loh ya. Jadi istilah ruqyah secara bahasa itu baca-bacai. Ini tidak harus ruqyah syar'iyah, tidak. Ruqyah itu bisa syar'i, bisa enggak syar'i. Pokoknya bacaan-bacaan, jambi-jambi yang dibacakan untuk mengobati orang yang terkena gangguan jin. Qala al-Hasan an-nushratu min as-sihr. Hasan al-Basri mengatakan nushrah ini termasuk jenis sihir. Wa qala Ibnu al-Jauzi an-nushratu halu as-sihri 'anil mashhur wa la yakadu yaqdir 'alayhi illa man ya'rifu as-sihr. Nah, ini lebih jawabannya atau keterangan Ibnu al-Jauzi ini lebih menyingkap kenapa kok nushrah itu dikategorikan sebagai amal syaitan, karena nushrah ini adalah bongkar sihir atau melepaskan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir, dan itu hampir tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang mengerti ilmu sihir. Orang yang belajar sihir, jadi bongkar sihir pakai sihir juga. An-nushratu minas sihir, kata Hasan al-Basri. Jadi mengobati sihir dengan sihir. Padahal sihir itu min amali syaitan, ya kan? Jadi itu kaitannya. Makanya disebutkan oleh al-muallif di sini hadis yang mengaitkan itu dengan amalan syaitan. Su'ilan Nabi SAW anin nushrah, an nushrah ada alif lam al-ahd, ya, alif lam yang gunanya untuk mengaitkan sesuatu dengan yang sudah menjadi istilah umum. Tentang nushrah itu loh, tentang nushrahnya orang-orang jahiliyah. Jadi Nabi ditanya tentang nushrah ala jahiliyah yang sering dilakukan di zaman beliau. Kata Nabi SAW, innahiya min amali asyaitan. Demikian pula ruqyah. Ruqyah itu di zaman jahiliyah sudah ada. Makanya Nabi mengkhususkan ruqyah yang dibolehkan itu adalah yang bebas dari kesyirikan. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa menggunakan bacaan-bacaan untuk mengobati asalkan tidak mengandung kemusyrikan. Berarti yang namanya ruqyah itu ada yang syar'iyah, ada yang syirkiyah. Kemudian su'ila Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah, ditanya tentang nushrah. Faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadha kullah. Ya, Ibnu Mas'ud ini membenci, maksudnya membenci karena itu haram, bukan karena itu makruh. Karena apa? Amal syaitan itu bukan makruh, tapi haram. Sebab hakikatnya nusyrah ini bagian dari sihir. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga tidak menyukai atau mengharamkan pemakaian jimat walaupun terbuat dari Al-Qur'an. Secara mutlak beliau mengharamkan pemakaian jimat. Pokoknya hal-hal yang bau-bau syirik dan khurafat seperti ini jelas pasti tidak mungkin hanya dimakruhkan saja. Jadi yakrah di sini bermakna yuharrim. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan asar walil Bukhari an Qatadah qultu li ibn al Musayyib rajulun bihi tibbun aw yu'akhadh an imra'atihi ay yuhallu anhu aw yunashshar. Imam Bukhari meriwayatkan dari Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri, salah seorang ahlul hadis, yang dia bertanya kepada Ibnu al-Musayyib ini Sa'id Ibnu al-Musayyib ibn Hazan Al-Makhzumi Al-Qurashi Sayyidut Tabi'in atau salah satu dari fuqaha Madinah yang 7 zamannya, ditanya tentang orang yang terkena sihir atau yu'akhad artinya dijadikan tidak bisa menjima istrinya, yu'akhad an imra'atihi, jadi disihir sehingga tidak bisa lagi berhubungan dengan istrinya atau terhalang-halangi dari melakukan hubungan dengan istrinya. Boleh enggak sihirnya ini dihilangkan atau dibongkar? Faqala la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa' falam yunha anhu. Kata Sayyid bin Musayyib, tidak mengapa kalau membongkar sihir itu tujuannya untuk mengakurkan. Ini orang kena sihir sehingga dia renggang hubungannya dengan istrinya. Sebagaimana firman Allah, wa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawjih. Ada sihir yang pengaruhnya itu mencerai-beraikan antara suami dengan istrinya. Kalau sihir ini dihilangkan, mereka bisa islah kembali. Kata Ibnu Musayyib, enggak apa-apa. Karena tujuannya adalah untuk mengislahkan. Jadi hal-hal yang sifatnya bermanfaat, maka tidak dilarang. Tentunya bukan dengan cara sihir, dengan ruqyah syar'iyah. Karena kalau pakai sihir juga tetap, hatta tujuannya untuk mengakurkan suami istri, kalau pakai cara-cara sihir haramnya jelas. Karena apa? Allah SWT sudah mengatakan wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Sihir itu bermadarat dan tidak bermanfaat. Dan madarat itu dilarang. Jadi nusyrah di sini bukan nusyrah yang mengandung sihir, tapi nusyrah yang dengan cara-cara syar'i, seperti dengan ruqyah syar'iyah. Kemudian waruwiya anil Hasan annahu qala. Al-Hasan di sini adalah Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri yang mengatakan La yahullu sihra illa sahirun. Tidak ada yang bisa melepaskan sihir kecuali penyihir. Tepan ini asar ya, ucapan tabi'in. Dan maksudnya Hasan al-Basri di sini tentunya hal-hal yang sifatnya mengandung sihir juga. Jadi kalau melepaskan sihirnya atau menghilangkan pengaruh sihirnya dengan ruqyah syar'iyah, maka tidak masuk dalam apa yang dikatakan oleh Al-Hasan al-Basri. Makanya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam matan berikutnya, qala Ibnu Qayyim an-nushratu halus sihri 'anil mashhur wa hiya naw'an. Nushrah itu melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir, dan itu ada dua macam. Ahaduhuma halun bisihrin mithlihi, melepaskan sihir dengan sihir lain yang setara. Wa huwa alladhi min amali syaitan, ini yang termasuk perbuatannya syaitan. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan, dan perkataannya Hasan al-Basri, la yahillu sihra illa sahirun, itu arahnya ke sana. Tidak ada yang bisa melepaskan sihir kecuali penyihir, yakni apabila caranya dengan sihir. Wa fayataqarrab aw fayataqarrabun nashiru wal muntashiru ila syaitan bima yuhib. Caranya nushrah yang haram ini, nushrah yang masuk kategori sihir ini, adalah baik pasien maupun yang ngobatinya, dua-duanya harus takarrub dulu kepada syaitan. Melakukan ritual-ritual yang mengandung unsur ibadah kepada syaitan, seperti mengorbankan sesuatu, sesajen, apapun bentuknya. Pokoknya ada unsur ibadah, mengandung nilai ibadah, tapi dia tujukan kepada syaitan. Sesuai permintaannya syaitan. Ya, motong ayam hitam harus gini, harus begitu. Fayubtilu amaluhu au fayabtulu amaluhu anil mashur. Kemudian setelah takarrub kepada syaitan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, si syaitan ini akan menghentikan pengaruh sihir itu dari orang yang terkena sihir. Tapi ujung-ujungnya lepas sihir terjerumus dalam syirik. Wathani an-nushratu bil-ruqyah wa-ta'awudhat wal-adwiyati wa-da'awatil mubahah fahadha jaizun. Nushrah yang kedua adalah dengan minta perlindungan kepada Allah, bacaan-bacaan wa'idhuka bi kalimatillahi tammah dan semisalnya, atau qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, ya. Dengan obat-obatan yang memang terbukti khasiatnya, atau dengan doa-doa yang mubah. Ini masuk kategori ruqyah syariah sehingga hukumnya boleh, ya. Tidak ada masalah di sini. Di antara bentuk nushrah yang diperbolehkan adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan juga Abu Syekh dari Laith bin Abi Sulaim. Depan Laith bin Abi Sulaim ini sudub sayyul hifdhi jiddan, sangat buruk hafalannya. Dan dia mengatakan, balaghani anna haula'il ayat syifa'un minas sihri biiznillah. Saya mendengar bahwa ayat-ayat berikut bisa menyembuhkan orang dari sihir atas izin Allah. Mendengar dari siapa? Dia enggak cerita. Ya. Ala kulli hal, mau diamalkan boleh, enggak juga enggak masalah. Pokoknya Al-Qur'an secara umum itu Allah sifati sebagai syifa. Unzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Apa ayat-ayatnya? Ayat yang terdapat dalam surah Yunus 81 dan 82 bunyinya, falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihis sihr innallaha sayubtilu. Ketika para penyihirnya Fir'aun itu mencampakkan tongkat-tongkat mereka, Musa langsung faham yang kalian tampilkan ini adalah sihir. Allah akan membatalkan pengaruh sihir. Ada kata-kata innallaha sayubtilu. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Sungguh Allah tidak akan memperbaiki perbuatannya orang yang berbuat kerusakan. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Dan Allah akan mewujudkan kebenaran itu dengan kalimat-kalimatnya walaupun orang-orang jahat itu tidak suka. Demikian juga wa qauluhu fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka datanglah kebenaran dan sirnalah apa yang mereka amalkan, kebatilan-kebatilan itu. Ini di surat Al-A'raf 118. Kaitannya semua tentang sihir. Jadi intinya ayat-ayat yang di situ Allah menjelaskan bagaimana sihir itu dilawan atau sihir itu digugurkan. Ada 4 ayat ya. Jadi Al-A'raf 118 sampai 3 ayat berikutnya, 118, 119, 120, 121. Itu semua terkaitan dengan sihir, ditambah surat Thaha 69. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Intinya semua ayat-ayat yang bicara tentang hakikat sihir dan bagaimana Allah membatilkannya, membatalkannya. Kemudian disebutkan di syarah ini, qala Ibnu Battal. Ibnu Battal ini salah seorang ulama Malikiyah yang mensyarah Sahih Bukhari. Fi kitab Wahb bin Munabbih annahu ya'khudh sab'a waraqatin min sidrin akhdar fayadukkuhu baina hajarain. Ada juga yang menjelaskan cara ngobatinya itu dengan mengambil 7 helai daun bidara yang masih hijau, kemudian ditumbuk dengan batu. Thumma yadribuhu bil ma', dicampur ke air dan dibacakan ayat kursi. Wal qawaqil, al qawaqil itu apa? Qul qul qul itu loh. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Thumma yahsu minhu thalath hasawat. Kemudian diminumkan 3 kali. Thumma yughtasal bihi atau yaghtasil bihi. Kemudian yang pasiennya ini mandi, jadi airnya yang banyak. Airnya yang banyak bisa sebagiannya diminum, kemudian sisanya dipakai untuk mandi. Yadhhab anhu kullu ma bihi. Semua sihirnya itu akan sirna darinya. Dan ini saya sudah pernah mendengar percobaan yang berhasil. Jadi orang yang nyoba, dulunya dia pernah suka cari pesugihan di gunung-gunung. Ya, terus dia mulai sadar, mulai ngaji. Kemudian dinasihati oleh temannya agar membersihkan dirinya dari pengaruh-pengaruh ini supaya mandi dengan air dicampur daun bidara. Setelah dipraktekan, hilang itu. Apa istilahnya ya? Ya, sihir yang jin-jin yang selama ini mendekam di tubuhnya itu hilang. Apalagi kalau itu dicambah dengan ruqyah. Wa huwa jayyidun lirrajuli idza hubisa an ahlihi. Sihir apa cara ini juga efektif untuk mengobati orang yang tadi itu. Karena pengaruh sihir dia enggak bisa datangin istrinya. Datangin itu bukan cuma datang ketemu, bukan, maksudnya ya berhubungan ya. Qultu, ini Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh yang mensyarah ini mengatakan, ucapan Ibnu Qayyim tentang jenis nusrah yang kedua, yakni nusrah yang menggunakan ruqyah syar'iyah, doa-doa dan perlindungan-perlindungan itu yang hukumnya mubah itu, yushiru rahimahullah ila mithli hadha wa alaihi. Ini kaitannya seperti yang disebutkan oleh Wahab bin Munabbih, oleh Ibnu Battal yang menukil dari kitab Wahab bin Munabbih, pakai daun bidara, kemudian bacai ayat kursi, bacai apa namanya al-qawaqil tadi, atau kalamnya siapa itu, Lif bin Abi Sulaim, yang konon dia mendengar ayat-ayat itu ampuh buat melawan pengaruh sihir, yang ada ayat-ayat tentang sihir. Apa aja tadi? Surat Yunus 82, Al-A'raf 118 sampai 121. Kemudian Toha 669. Ini termasuk jenis nusyrah yang jaizah, yang boleh. Walhasil annama kana minhu bisihri fayahrum. Kesimpulannya, kalau nusyrah ini membongkar sihir itu menggunakan sihir, haram. Adapun kalau menggunakan Al-Quran dan doa-doa atau obat-obatan, termasuk obat-obatan daun bidara tadi, atau memang obat-obatan yang terbukti memang berpengaruh, seperti mungkin habatus sauda dan yang semisalnya ya, maka itu diperbolehkan. Fihi masail, ada dua masalah di sini. Al-ula an-nahyu 'anil nusyrah, larangan nusyrah, yakni nusyrah yang mengandung sihir. Ats-tsaniya al-farqu bainal manhi 'anhu wal murakhas fihi mimma yuzilul isykal. Adanya perbedaan antara nusyrah yang terlarang dengan nusyrah yang diperbolehkan, sehingga tidak perlu kita jadi bingung. Oh, ini kok ada yang bilang sihir tapi ada yang bilang boleh. Yang bilang itu sihir adalah yang mengandung sihir, haram jelas. Yang menggunakan bantuan syaitan. Adapun yang diperbolehkan adalah yang bil ayatil Qur'aniyah atau doa-doa dan semisalnya. Tayyib, ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut ke bab berikutnya. Babu ma ja'a fit tatayyur. Bab hal-hal yang berkaitan dengan at-tatayyur atau ancaman dan larangan dan semisalnya ya. Wa qaulullahi ta'ala ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. At-tatayyur itu dari kata tatayyara yatatayyaru tatayyuran. Bisa juga dibilang at-tiyarah. Jadi mengaitkan keberuntungan atau kesialan dengan karakter burung, gerak-gerik burung. Mau melakukan sesuatu, ngelihat dulu ini burung kalau di halau ya, digusah terbangnya ke arah mana, nanti kemudian itu ditafsirkan sebagai pertanda ini tidak baik nanti kalau saya lakukan, akhirnya nggak jadi. Kalau terbang ke arah yang mana, wah ini insya Allah pengaruhnya baik, terus dia laksanakan. Karena dulu menggunakan burung, maka nama perbuatannya at-tatayyur, dari kata-kata tayr. Tayr itu artinya burung. At-tiyarah, ya, sesuatu yang terbang. Nah, ini kemudian dianggap batil oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan bahwa arah terbangnya burung itu enggak ada pengaruhnya apa-apa terhadap keberuntungan ataupun kesialan. Jadi jangan dikait-kaitkan itu dengan keberuntungan atau kesialan. Ini termasuk jenis syirik dalam hal rububiyah. Ya, syirik dalam hal apa? Dalam rububiyah. Jadi ahlul jahiliyah itu tidak bertauhid secara 100% dalam hal rububiyah. Masih ada juga syirik-syiriknya. Ini salah satunya. Yang meyakini benda-benda tertentu bisa mendatangkan manfaat secara langsung, bisa mendatangkan madharat secara langsung, ini bentuk syirik dalam hal rububiyah. Qala al Nah, Syarih di sini menjelaskan, walamma kanatit tiyaratu minasyirki almunafi likamalit tauhidil wajib. Berhubung tiyarah itu termasuk perbuatan syirik yang menafikan kesempurnaan tauhid, dan kesempurnaan di sini adalah kesempurnaan yang wajib hukumnya. Kesempurnaan ada dua ya, pernah kita bahas, sempurna yang hukumnya wajib dan kesempurnaan yang hukumnya mustahab. Yang wajib ini adalah hal-hal yang kalau tidak dilakukan dosa dia, walaupun tidak menjadikan pelakunya itu batal Islamnya secara keseluruhan. Karena orang yang berbuat seperti ini berangkat dari was-was yang dihembuskan oleh syaitan, ketakutan yang dihembuskan oleh syaitan, nanti kalau kamu begini kamu celaka lo. Nah, jadi menodai kesempurnaan tauhidnya dia. Makanya beliau menyebutkan at-tatayyur dalam kitab tauhid ini karena itu berkaitan dengan kesempurnaan tauhid. Dan kesempurnaan ini sifatnya wajib. Lalu beliau menyebutkan salah satu dalilnya surat Al-A'raf ayat 131. Dan siyaknya atau konteks ayat ini adalah fa idza ja'at humul hasanatu qalu lana hadi. Ketika kaumnya Fir'aun itu mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan ini buat kita. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tapi ketika mereka kena musibah, mereka mengait-ngaitkan itu dengan Musa dan pengikut-pengikutnya. Oh, ini gara-gara kalian. Kita kena musibah ini gara-gara kalian. Nah, jawabannya adalah ala innama ta'iruhum indallah. Ya, itu semua bukan gara-gara Musa, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, alias atas kehendaknya Allah. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Cuman kebanyakan mereka tidak ngerti. Jadi keluarganya Fir'aun ini ketika terkena hujan yang baik ya, hasil panen mereka menyenangkan, dapat kesehatan, dapat kelapangan rezeki. Wah, ini memang buat kita ini. Bukan gara-gara Musa, bukan. Ini memang khusus buat kita, tapi alias kita memang pantas mendapatkan ini. Kita memang layak mendapatkan ini. Tapi kalau sebaliknya, musibah itu dikait-kaitkan dengan Musa dan pengikutnya. Maka Allah menafikan, menyalahkan itu. Semua itu ta'iruhum, maksudnya ma qudhiya alaihim wa qudira lahum. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah akan menimpa mereka itu indallah. Itu datangnya dari sisi Allah ketetapan itu. Enggak ada sangkut pautnya dengan Musa atau siapapun. Wa qawluhu qalu ta'irukum ma'akum ain dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Surat Yasin ayat 19. Ini juga mirip dengan ucapan kaumnya Fir'aun. Di sini ada umat sebelum kita juga menyalah-nyalahkan orang-orang beriman dan mengaitkan kesialan nasib mereka itu gara-gara adanya orang-orang yang beriman ini. Qalu ta'irukum ma'akum, kata orang-orang beriman, ya itu gara-gara kalian sendiri, sudah sesuatu yang ditentukan akan mengenai kalian. Ya. Artinya hadzukum wa manabakum min syarrin ma'akum bisababi af'alikum wa kufrikum wa mukhalafatikum an-nasihin. Musibah-musibah ini itu gara-gara kekufuran kalian sendiri, gara-gara kalian tidak mau mendengar orang-orang yang memberikan nasihat kepada kalian. Jadi bukan gara-gara kami. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan kami. Nah, yang namanya gini-gini itu masih ada sampai hari ini. Bahkan Eropa, Amerika yang konon negara maju itu masih juga tatoyur. Contohnya nganggap ada angka sial. Angka berapa? 13. Antum kalau naik pesawat enggak ada itu seat nomor 13. Ya enggak ada. Mesti dilompati. 13, 14 juga enggak ada. Bahkan 3 dan 4 juga enggak ada. Jadi ada yang angka sial ala Amerika Eropa, ada angka sial ala Cina. 4. Angka 4 itu sial menurut Cina. Dilompati itu. Lift-lift itu juga sering kali hotel-hotel atau bangunan-bangunan yang bertingkat itu enggak pakai ada lantai 13. Itu termasuk bagian dari cerita tatoyur. Sudah masuk waktu ya. Rip adzan dulu, nanti kita sambung. Baik, kita lanjutkan syarah ayat-ayatnya dulu dalam bab ini karena masih panjang babnya. Enggak mungkin kita bisa selesaikan malam ini. Jadi ayat surat Yasin, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum. Ya, yang menjadikan kalian sial itu gara-gara kalian sendiri. Masa karena kalian diperingatkan oleh kami agar bertauhid dan tidak berbuat syirik kalian jadi sial. Bagaimana kalian ini? Gitu loh. Masa gara-gara kami ngajak kalian untuk bertauhid kalian anggap kami yang menyebabkan kesialan? Nah, jadi mengait-ngaitkan kesialan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya secara logika maupun secara syar'i itu adalah termasuk akidah jahiliyah. termasuk akidahnya orang-orang jahiliyah yang mencemari tauhid, kiranya orang-orang musyrikin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela kata-kata mereka itu. Nabi SAW juga melarang perbuatan tatayur dan menggolongkannya termasuk ke dalam syirik. Innar ruqa wat tamaima wat tiyarata syirkun. Sungguhnya jambi-jambi ala jahiliyah, tamaim jimat-jimat, dan at-tiyarah wat tiwalah. Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah. Kalau yang tiarah itu di hadis berikutnya ya. La adwa wa la tiarata wa yujibuni al-fa'al. Tidak ada adwa, tidak ada tiarah, dan saya senang kepada optimisme. Tiarah itu kan sebaliknya, menganggap kesialan itu dikait-kaitkan dengan makhluk, bukan dengan hal-hal yang memang secara syar'i mendatangkan kesialan seperti dosa. Ya, dosa itu memang mendatangkan pengaruh buruk bagi pelakunya. Jadi bukannya sesuatu yang tidak berpengaruh apa-apa yang dijadikan sebagai kambing hitam. Kalau ingin menyalahkan, ya salahkan kalian sendiri yang banyak berbuat dosa gitu. Tapi mungkin kita cukupkan sampai ke dua ayat dulu. Di pertemuan yang akan datang insya Allah kita bahas hadis-hadis dan asar-asar yang disebutkan oleh al-muallif di sini. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau bertobat semua dosa diterima. Ya, tobat itu kan penyesalan dan permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innila ghaffarun liman taba, kata Allah. Aku adalah sangat pengampun bagi yang bertaubat. Asalkan taubatnya sesuai aturan, sesuai syarat-syaratnya, maka harus optimis diterima. Itu masuk dalam khurafat kayaknya ya, bukan tatayur. Jadi mengaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Kalau ada kupu-kupu masuk rumah, berarti mau ada tamu. Nanti kalau kupingnya dengung ada yang ngerasani, ada khurafat. Ya. Khurafat ini khayalan-khayalan yang tidak ada hakikatnya. Itu dugaan-dugaan saja. Itu kebiasaan orang-orang, ya orang-orang jahiliyah itu kebiasaannya seperti itu. Kalau sudah menjadi seorang muslim harus meninggalkan hal-hal seperti itu. Contohnya mungkin bisa banyak, ya, bisa di Jawa nanti begitu, nanti di luar Jawa beda lagi, ya, di Afrika nanti ada lagi kayak apa. Pokoknya hal-hal itu masuk kategori khurafat. Nah, kalau boleh, ya boleh banget nih menarankan itu. Jadi pertanyaannya saya ulang biar yang di belakang dengar ya. Kalau ada orang yang merasa bisa melihat hal-hal yang gak bisa dilihat oleh orang lain, bisa mendengar hal-hal yang gak didengar oleh orang lain, ada benda jatuh ini itu macam-macam, apakah ini bentuk sihir atau gangguan jin? Iya. entah itu sihir atau gangguan jin, pokoknya salah satu dari itu. Bisa karena disihir dia begitu, ya takhayyal, berhayal, karena sihir itu ada yang jenisnya sihrut takhil, seperti sihirnya tukang sihir Nabi, tukang sihir Fir'aun itu, yukhayyalu ilaihim min sihrihim annaha tas'a. Jadi potongan-potongan tali dan tongkat itu di hayalannya Musa itu merayap dia gara-gara pengaruh sihir mereka. Bisa sihir itu begitu. Rasulullah juga disihir oleh Yahudi sehingga berkhayal seakan-akan mendatangi istri-istrinya padahal tidak. Bisa. Seakan-akan dia melihat sesuatu yang orang lain enggak ngelihat. Atau memang jin ganggu dia. Bisa. Karena jin itu bisa menampakkan dirinya kepada sebagian orang sehingga dilihat oleh seseorang tapi enggak dilihat oleh yang lain. Bisa itu. Kalau itu mengganggu, ya itu bentuk dari gangguan. Caranya ya diruqyah. Diruqyah. Ada juga yang sifatnya nurun. Jadi leluhurnya, kakeknya ada yang melihara khodam, melihara jin. Kakeknya mati, nurun. Nanti dia mati, nurun lagi. Bisa. Bisa diganggu dengan cara itu. Dengan cara baca Al-Baqarah, dengan cara ruqyah syariah. Insya Allah bisa hilang. Ini pertanyaannya panjang. Saya mau tanya dulu, saya punya teman yang mana teman saya ini seperti mendapat gangguan dari makhluk lain. Terkadang kalau dia kumat itu keluar suara seperti suara kuda. Selain itu, ini jin kuda ini yang masuk. Selain itu dia juga mukul orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada keluarganya yang berusaha mengobati itu di seorang kiai, dan kiai itu memberi semacam jimat. Nah, ini termasuk nusrah al-muharramah, jimat yang harus dibawa kemana-mana, dan ada tulisan Qur'annya, dan air minum yang ada dikelilingi tulisan Arabnya. Belum tentu tulisan Qur'an ya, belum tentu. Kalaupun itu tulisan Qur'an, yang namanya dukun, tukang sihir itu nulis Qur'annya pakai barang najis. Ada di antara mereka nulis Quran pakai darah haid. Karena memang tumbalnya syaitan itu sampai ke tingkat kufur. Belum tentu Quran itu, mungkin tulisannya tulisan Arab, tapi tidak semua tulisan Arab itu Quran. Ada tulisan dibawa kemana-mana, subhanallah, ke WC bawa itu berarti ya. Jelas ini ihanah. Seandainya itu betul tulisan Quran, harus dibawa kemana-mana, termasuk ke tempat-tempat yang harusnya tidak ada Al-Quran itu, dia masuk situ juga kan berarti. Udah jelas. Ada tulisan Qurannya, ada air minum yang dikelilingi tulisan Arabnya juga. Apa hubungannya tulisan Arab kasih di gelas gini? Tidak logis. Hati-hati sama sesuatu yang tidak logis dan tidak ada dalil syar'inya. Itu sihir. Pernah kita bahas kan, kullu ma khafiya sababuhu wadaka, segala sesuatu yang sebabnya halus nggak bisa ditemukan apa sebab akibatnya, dan secara syar'i juga tidak diizinkan. Kalau ruqyah syariah, iya, sebab syar'i, sebab logisnya ada nggak? Nggak ada. Ilmu kesehatan nggak bisa menjelaskan itu. Ini hati-hati, ini bentuk sihir. Ya, karena tidak sembuh-sembuh, ya iya, salah. Mengkerasukan jin, minta tolong sama jin lain. Ya jinnya itu pergi, yang ini masuk. Akhirnya dilakukan mediasi oleh orang pinter. Orang goblok. Yang datang lebih goblok lagi. Katanya di jimat itu juga ada jinnya. Nah, ya. Datang ke orang pinter. Orang pinternya pakai jin lain lagi, jin ketiga. Faedah terus ini mereka. Gantian jinnya. Mungkin jinnya sama. Kong kali kong dengan tiga orang. Nanti aku pindah ke sana. Ayo pindah ke sini lagi. Masya Allah. Saking gobloknya yang datang ke mereka itu. Jadi korbannya mereka. Pertanyaannya, apakah korban semacam ini termasuk ruqyah? Ya, ruqyah jahiliyah. Ruqyah syirkiyah. Kalau iya, apakah termasuk syar'i atau syirik? Sudah dijawab. Sholat dulu atau lanjut? Sholat dulu atau lanjut? Hah? boleh foto enggak? Banyak pertanyaannya ini. Saya ada dua lagi, ada lagi? Sudah habis sholat aja. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa alhamma ba'd. Pertanyaan berikutnya, amalan atau ibadah yang terhapus atau tidak diterima ketika mendatangi dukun itu 40 hari sebelum kedatangannya ke dukun atau sesudahnya? Sebelum kedatangannya ke dukun atau sebelumnya? Salah ini ya. Sesudah atau sebelumnya? Jawabannya sesudahnya. Sesudahnya. Jika sebuah rumah yang konon dulu katanya ada sihir di dalamnya dan efeknya terasa bagi penghuni rumahnya, namun sekarang sudah tidak terasa apa-apa lagi karena si pemilik telah rajin mengaji, apa perlu dirukyah lagi rumah tersebut? Ya, kalau memang dirasa sudah pergi jinnya, ya nggak ada apa ya, alasannya sudah hilang kan, nggak perlu kalau niatnya untuk dirukyah. Tapi kalau mengisi rumah itu dengan ibadah masih perlu ya, karena perintah untuk mengisi rumah dengan ibadah sholat misalnya, ini sifatnya agar rumah nggak seperti kuburan. Ibadah secara umum lah, ngaji di rumah dengan niat untuk memakmurkan lah dengan zikrullah, bukan dengan niat rukyah lagi. Bagaimana jika seseorang tidak percaya adanya sihir dan menganggap semua kejadian datangnya atas kehendak Allah? Apa yang Allah tetapkan kita harus percaya. Ya, sihir itu Allah katakan ada. Dan itu juga biiznillah. Apa mau iman sebagian, ingkar sebagian? Ayatnya satu ya. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Ada hakikatnya, sihir itu ada. Jadi enggak boleh diingkari. Allah mengatakan ada kok. Bukan sesuatu yang apa namanya? Yang dibenarkan ketika dia mengingkari apa yang ditetapkan keberadaannya oleh Allah. Seperti saya mengingkari adanya syaitan misalnya, nggak boleh, kufur itu. Allah bilang ada syaitan. Wattaba'u ma tatlu syayatin, kerasukan jin juga ada. Apa namanya, tentang riba itu, hah? Yang keras. Masalah ladzina apa? Alladzina ya'kuluna riba la yakumun illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang gemar makan riba itu tidak bisa tegak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang dihuyung-huyungkan sana kemari oleh syaitan karena kesurupan. Ada kesurupan. Jadi gak boleh kita mengingkari hal-hal yang ditetapkan keberadaannya oleh Allah, walaupun segala madharat itu terjadi atas izin Allah. Naam kulluh biiznillah. Gak mungkin terjadi sesuatu di dunia ini kecuali bimasyiatillah, wabikadha'illah wa qadarihi. Jika ada seorang perempuan meninggal dalam keadaan safar tanpa mahram, apakah dia meninggal dalam keadaan bermaksiat terhadap perintah Allah? Lihat-lihat safarnya untuk apa ya, dan diberi rukhsah enggak dia untuk safar tanpa mahram, karena tidak semua safar tanpa mahram itu haram. Ada yang oleh para ulama disepakati kebolehannya, ya ada, seperti perempuan yang hijrah, dari negeri Islam, dari negeri kafir ke negeri Islam, dan dia tidak punya mahram yang mau menemani dia. Dan kalau dia enggak hijrah, dia akan terancam akidahnya. Maka dalam hal ini boleh dia, bahkan itu masyru'. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan semua safar yang menjadi wasilah untuk sesuatu yang wajib, maka dia boleh walaupun tanpa mahram. Seperti juga haji. Haji yang pertama terutama, haji itu rukun min arkanil Islam. Imam Syafi'i membolehkan wanita untuk haji. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang wanita-wanita itu dari mendatangi masjid Allah. Kalau dia enggak boleh haji, berarti dia terlarang dari mendatangi masjid paling agung, Masjidil Haram. Ya, dan haji itu rukun min arkanil Islam. Emang ada khilaf, ya, ada khilaf. Cuman kita harus tahu juga yang mengharamkan itu, pengharaman itu bukan ijma gitu loh. Ya, pengharaman wanita safar tanpa mahram itu pendapat sebagian ulama, bukan ijma. Sehingga tidak sifatnya mengikat seseorang. Dia enggak boleh memilih pendapat lain. Enggak begitu. Enggak begitu. Memang paling baik safar pakai mahram, enggak ada khilaf. Paling afdol safar dengan mahram, semua sepakat. Tapi kalau enggak, dosa apa enggak? Nah, ini ada khilaf. Lihat-lihat safarnya, safar untuk apa dulu. Kondisi lingkungannya bagaimana. Ya, kalau sesuatu yang urgen, yang sifatnya wajib dalam agama, apalagi seperti menunaikan rukun Islam yang kelima, haji, bahkan menunaikan umroh menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali, kalau gak salah ya dua madhab ini, umroh yang pertama itu juga wajib hukumnya. Umroh yang pertama itu juga wajib. Berarti menurut madhab ini, safar yang wanita untuk umroh yang pertama kali boleh tanpa mahram, tapi dengan syarat aman. Ya, perjalanannya itu perjalanan yang aman. Atau dia, ada lagi yang mensyaratkan dia dibarengi oleh rombongan-rombongan yang thiqah, yang bisa dipercaya, begitu. Alhasil tidak bisa dipukul rata di sini. Apakah dia meninggal dalam keadaan maksiat terhadap perintah Allah? Apakah tidak? Enggak bisa dipukul rata ya. Lihat-lihat kondisinya. Pernah ada kejadian seorang kakak dari teman melakukan ruqyah kepada orang sakit dengan ayat-ayat yang ada di YouTube. YouTube-nya YUTUB. Kayak enggak pernah buka YouTube ini. Kemudian setelah orang sakit tersebut sembuh, malah kakak teman saya jadi dikuasai jin. Sampai mengatakan banyak orang kafir. Maksudnya gimana? Sampai mengatakan banyak orang kafir. Apa maksudnya ini? Dan membakar semua barang yang ada gambar manusianya atau makhluknya. Atau mungkin mengkafir-kafirkan orang banyak maksudnya. Dan jin tersebut mengatakan jika kakak tersebut sudah terlalu banyak melakukan kejahilan, sehingga jin tersebut akan menolong agar kakak tersebut tidak masuk neraka. Bagaimana solusinya? Sudah dibawa kemana-mana tanpa sempat membaik, atau apa ini, sempat membaik tapi malah kembali ke kebiasaan lama seperti judi. Ini ada dua pertanyaan tuh. Ya, insya Allah dikuasai, dimasukinya jin orang yang meruqyah itu bukan karena dia meruqyah ya, bukan. Mungkin karena faktor lain. Karena faktor lain. Adapun perkataan jin dia mau nolong, enggak usah dipercaya. Jin itu sering bohong. Apalagi dia makhluk halus, kita enggak bisa melihat. Dari mana kita tahu dia mau nolong? Enggak tahu kita. Apalagi nolongnya dengan cara-cara yang tidak wajar misalnya. Dengan cara apa dia mau menolong? Kalau emang dia mau menolong, benar-benar mau menolong, sudah tinggalkan saja. Ditinggalkan, jangan tetap ada di situ. Jadi jangan percaya dengan omongan jin yang seperti ini, enggak usah percaya. Kebiasaan lamanya dia judi, ini bisa karena pergaulan ya yang menjadikan dia kembali ke kebiasaan lama, karena lingkungan itu masih ada di situ. Bisa. Atau kan memang dia belum taubat. Macam-macam ya. Bagaimana ruqyah syar'i itu? Ruqyah syar'i adalah dengan membacakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ayat-ayat dengan niat minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sakit. Sempat ada seseorang yang menyatakan atau mengatakan bahwa jika kita menggunakan ayat Al-Qur'an, misal ayat kursi dan sebagainya, tidak semestinya digunakan untuk mengusir syaitan atau jin, karena ini termasuk merendahkan Al-Qur'an. Siapa bilang? Ini orang enggak ngerti dalilnya. Bukankah dalam hadisnya Abu Hurairah fis sahih, ketika beliau didatangi oleh orang yang mencuri makanan sampai 3 kali ditangkap mau dibawa ke Rasulullah, lagi-lagi dia memelas, dan yang 3 kalinya dia mengajarkan sesuatu, yaitu baca ayat kursi sebelum tidur, kau gak akan didekati oleh syaitan sampai subuh. Ketika diklarifikasikan ke Rasulullah, Rasulullah membenarkan, sadaqaka wa huwa kadzub, dia kali ini jujur sama kamu, padahal dia itu sebenarnya pendusta. Tahu kamu siapa itu? Itu syaitan. Jadi syaitannya ngakui kok. Ayat kursi itu bisa menghindarkan seseorang dari gangguan syaitan selama satu malam kalau dia dibaca. Kok dibilang merendahkan Al-Quran? Ya enggak lah. Dan hal tersebut hanya akan membuat jin-jin yang suka dengan ayat. Hanya membuat jin-jin yang suka dengan ayat tersebut jadi mengikuti kita. Enggak benar nih. Enggak benar. Ya. Ini mungkin yang bilang begini orang-orang yang enggak percaya adanya kemasukan jin. Ada sebagian kalangan tidak percaya hal tersebut. Ini kalau dia sudah kemasukan baru dia percaya nanti. Apakah pengobatan dengan memindahkan penyakit ke makhluk hidup, misalkan ayam, telur, dan lain-lain adalah syirik, padahal tabib sudah membacakan ayat-ayat Al-Quran? Saya tidak tahu. Tapi apa ya, mau jin pindah ke ayam? Ke telur. Kalau syirik apa tidaknya saya tidak tahu. Tapi mindahkan jin itu pakai ilmu apa? Hah? Ini muskilahnya, dia ngaku bisa mindahkan jinnya ini loh. Pakai ilmu apa dia bisa mindahkan jin? Wong jin itu gak ditundukkan kecuali kepada Nabi Sulaiman ya. Hanya beliau yang Allah tundukkan jin. Wasakharna lahus syayatina, apa namanya, fasakharna lahur riha tajri bihi rukha'an haithu asab wasyayatin kullabanna'in wa qawwas. Kami tundukkan baginya angin yang bisa mengantarkan kemana dia suka, dan juga syayatin sebagai tukang bangunan, tukang nyelam. Nabi juga suatu saat pernah sholat, kemudian beliau menjulurkan tangannya ke depan sini. Setelah sholat tanya, kenapa ya Rasulullah kau menjulurkan tanganmu ke depan? Saya diganggu sama syaitan, saya cekik dia sampai ngiler-ngiler katanya. Dan saya terasa dinginnya ilernya itu. Kalau saya enggak teringat doanya Sulaiman, saya akan ikat di tiang ini dan besok kalian bisa ngelihat. Tapi Nabi teringat doanya Sulaiman yang mengatakan, "Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, berilah aku kekuasaan, termasuk kekuasaan menguasai jin, yang tidak engkau berikan kepada siapapun setelahku. Dan Allah mengijabahi. Jadi untuk menghormati doanya Nabiullah Sulaiman ini, Nabi tidak jadi ngikat setan itu di tiang. Berarti enggak bisa itu jin dipindah-pindahkan kecuali ya dengan cara-cara yang tidak benar. Wallahu a'lam ya. Pokoknya ini hal-hal yang aneh-aneh gini kita harus lebih banyak waspadanya. Bagaimana hukum beraktivitas di sekitar tempat ibadah umat non-Islam? Aktivitas apa ini? Enggak jelas pertanyaannya. Apakah ada dalilnya orang yang azan pada kalimat terakhir hanya membaca satu kali Allahu Akbar lalu membaca La ilaha illallah? Ya, itu mungkin dia memahami hadisnya secara zahir. Wal iqamah fardan. Jadi Nabi itu memerintahkan Bilal untuk azan dengan bacaan genap, dengan bilangan genap, sedangkan iqamah dengan bilangan ganjil. Tapi yang menjadi tradisi umat Islam itu dua kali. Jadi ganjilnya ini dilihat dari satu rangkaian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dianggap satu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar berarti dua. Dan bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar ini kan dua kali di awal dan dua kali di akhir. Jadi ketika kita disuruh membaca satu kali, tinggal sekali, maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan tinggal Allahu Akbar terus perapat kalau gitu kan. Bagaimana dengan kebiasaan orang tua, nenek atau kakek kita yang suka menghubungkan boleh tidaknya dilakukan pernikahan dengan urutan anak? Misal ikhwan anak sulung tidak boleh menikah dengan akhwat yang anak sulung juga. Ada khurafat, batil. Enggak boleh. Siapa yang boleh? Siapa yang punya hak untuk melarang-larang? Hati-hati. Melarang, membolehkan itu termasuk bagian dari tasyri'. Kenapa dia melarang? Allah enggak larang kok. Jadi enggak boleh itu. Itu harus ditinggalkan dan harus dibuang jauh-jauh. Tidak ada madharatnya sedikit pun. Bagaimana jika memberi pemahaman tentang bahaya syirik ataupun sihir dengan membuat cerita yang diada-adakan? Misal si A melakukan sihir dan syirik, akibatnya di dunia dia ditimpa balasan, kemudian setelah taubat hidupnya menjadi lebih baik. Hal tersebut hanya ditujukan untuk diterimanya pemahaman tersebut. Bolehkah hal demikian dilakukan? Baiknya jangan ya. Apa enggak ada cara lain selain merekayasa cerita seperti ini? Ya. Ada kok ceritanya tukang sihirnya Raja Fir'aun misalnya. Diampuni oleh Allah. Yang awalnya mereka ini tenggelam dalam kesesatan. Demikian juga hadis sahih tentang Al-Ghulam dalam Sahih Muslim itu, bagaimana dia yang belajar sihir dan setelah itu dia taubat. Panjang tuh ceritanya itu, Sahih Muslim lagi, panjang. Antum tinggal baca, ceritakan aja itu. Jangan bikin cita-cita seperti ini, karena itu termasuk bagian dari kedustaan. Dan dusta itu kalau tidak benar-benar perlu, ya hukum asalnya tidak boleh. Ini kalau konangan malah repot. Oh, ngapusi baik. Sekarang sudah banyak variasi-variasi untuk daun bidara, misal dijadikan sabun. Apakah manfaat itu masih sama? Ya, kalau manfaat kaitannya dengan pengobatan, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Karena 7 itu memang angka yang memiliki keistimewaan. ya, 7 itu angka yang istimewa memang. Dan dalilnya banyak banget. Langit 7, bumi 7, hari 7. Kemudian apalagi tawaf 7, sa'i 7, lontar jumroh 7, sarapan pakai kurma 7. Banyak kan? Ya, angka yang istimewa memang 7 itu. Nah, kalau bidaranya dibuat sabun kan kita jadi nggak tahu ukurannya berapa. Tapi kalau manfaat secara medis ya bisa aja. Dia punya efek, kalau nggak salah bidara itu efeknya sedatif, menenangkan. Kalau nggak salah ya, dia punya efek menenangkan. Punya efek juga untuk mandikan jenazah, dingin, kemudian adalah ada manfaatnya memang. Tapi apakah manfaatnya untuk pengobatan masih ada? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Cukup ya. Man mau selesai juga hujan. Apa ada yang mau tanya lagi? Ada yang memang karangan-karangan yang itu diberi rukhsah oleh ulama, seperti kitab-kitab sastra. Ada satu kitab sastra namanya kitab-kitab dikenal dengan kategori kutubul maqamat. Ada maqamatul hariri misalnya. Ini untuk orang belajar sastra Arab, belajar balaghah, itu biasanya rujukannya kitab-kitab seperti itu. Itu semuanya fiksi ya. Haddatsal Harits bin Hammam, gini. Harits bin Hammam bercerita pakai bahasa-bahasa sastra yang tinggi gitu. Ini semuanya fiktif. Tapi ada maslahat di situ, maslahat untuk mempelajari sastra Arab. Demikian juga Kutubur Rudud. Rudud ala ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bantahan kepada ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Fa in qala sunni kada. Kalau si ahli bid'ah mengatakan begini, maka ahlus sunnah membantah begini. Ahli bid'ah bilang begini, bantahannya begini. Jadi membuat dialog fiktif tapi isinya ilmu. Maslahat. Ya, maslahat. Karena kalau harus nunggu terjadinya dialog itu secara real, mungkin enggak bisa sedetail itu gitu loh. Padahal si alim ini ingin menjelaskan bagaimana syubhat-syubhatnya ahlul bid'ah itu dibantah satu persatu. Itu enggak apa-apa karena maslahatnya lebih rajih. Tapi kalau cuma cerpen, apa maslahatnya cerpen? Gitu loh. Enggak sebanding lah. Mungkin malah menyibukkan orang dari hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Sampaikanlah hadis yang berisi kisah-kisah banyak sekali, penggalan kisah-kisah Al-Quran dengan fawaid-fawaid yang bisa kita petik, kita rujuk ke kitab-kitab tafsir, penjelasan para ulama, ini jauh lebih bermanfaat. Jadi orang itu diajari kisah-kisah yang ahsanal qasas, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami menceritakan kepadamu kisah terbaik. Yang ini aja jarang-jarang dibaca kok. Kalaupun sering dibaca enggak ngerti apa faedahnya dari kisah ini, pelajarannya apa. Kenapa malah disibukkan dengan cerita-cerita bohong? Cerita-cerita khayalan. Hasil rekayasa para novelis itu. Ma fiha faedah. Malah mengambil, menghabiskan waktu. Nah. Berkaitan dengan rupiah, bolehkah kita menyandarkan kesembuhan kepada rupiah? Tidak boleh. Berkaitan dengan rukyah, bolehkah kita menyandarkan kesembuhan pada rukyah? Tidak boleh jawabannya. Bagaimana kalau rukyah itu berdiskusi dengan jinnya? Apakah boleh mempercayainya? Ala kulli hal, memang salah satu langkah pengobatan itu adalah mengetahui alasan masuknya jin itu, atau alasan dia mengganggu manusia itu karena apa. Sebagian ahli ruqyah dari kalangan para ulama melakukan hal tersebut. Ibn Taimiyah rahimahullah pernah meruqyah seseorang yang diganggu oleh jin. Ketika terjadi di dialog, ternyata alasannya jin ini senang sama orang itu. Dijelaskan oleh pendamnya, dia enggak senang sama kamu. Ya saya mau haji sama dia. Dia enggak mau haji sama kamu. Ya. Sampai akhirnya dinasehati, kamu senang ini enggak benar. Ini di luar dari fitrah. Fitrahnya itu Allah menciptakan pasangan itu satu jenis, bukan dari jenis yang lain. Karena biasanya kalau jin sudah nyenengi, dia akan cemburu juga. Ketika orang ini disenengi oleh manusia, lawan jenisnya dari jenis manusia, dia akan cemburu. Dan ini kasusnya terjadi memang. Ada jin laki-laki nyenengin manusia perempuan. Dan dia akan menjadikan si perempuan ini enggak menarik di mata manusia. Dengan cara apa? Ya ketika ada orang ingin ngelamar, malamnya dia garuk-garuk satu badan. Sampai lecet-lecet kulitnya. Jadi orang lihat, waduh, kok korengan kayak gini. Enggak tertarik akhirnya. Setelah diruqyah, hilang itu jin, dia bisa menikah. Nah, ini kan berarti ada kezaliman dari pihak jin kepada manusia. Atau karena alasannya sebaliknya, dendam. Juga ada itu. Misalnya si manusia ini ada di, saya pernah baca ya, asar atau apa gitu, orang diganggu jin setelah terjadi diskusi, ternyata dia ingin balas dendam gara-gara manusia ini membunuh anaknya. Loh kok bisa, katanya dia menyiramkan air panas ke bak mandi, ada anak saya di situ. Loh kan gak kelihatan anakmu. Dia bilang mestinya dia bismillah dulu sebelum nyiram. Begitu dia bilang bismillah, kita akan nyingkir dari situ. Nah, kadang-kadang karena dia balas dendam, padahal balas dendamnya ini bukan sesuatu yang disengaja oleh si manusia untuk berbuat hal tersebut. Ada juga karena sihir, dikirim sama dukun untuk ganggu. Nah, kalau karena ini ya, jinnya misalnya dengan dialog itu bisa ketahuan nih jinnya muslimkah atau kafir. Kalau dia kafir, dakwahi dia untuk Islam. Dakwahi dia untuk masuk Islam. Ajak dia bersyahadat. Kalau dia muslim, ingatkan dia bahwa ini adalah perbuatan dosa, haram, kamu gak boleh, ayo kamu tinggalkan. Ada muslim yang ahlu sunnah, ada muslim yang ahli bid'ah. Macam-macam penanganannya. Betul? Enggak bohong saya, betul? Ada yang agamanya Hindu, ada yang Buddha, ada yang Nasoro, ada yang jin dari Cina pakai bahasa Cina. Jin dari mana pakai bahasa mana, jin dari Arab pakai bahasa Arab. Jin dari Lombok, ngomongnya pakai bahasa Lombok, pernah itu. Semua itu seperti kita lah jin ini. Wa anna kunna wa anna minna salihuna wa minna duna dzalikunna tara'iqa qidada. Itu ada macam-macam jalur hidupnya, jalan hidup kita ini macam-macam. Ada yang soleh, ada yang tidak. Ada yang muslim, ada yang sebaliknya, jahat. Jadi dengan dialog itu bisa diketahui alasan dia apa. Tapi ya tidak semuanya itu kita percaya. Tidak semuanya kita percaya. Misalnya, ayo kamu keluar. Ya saya mau keluar. Ya, belum tentu dia keluar. Keluarnya lewat mana? Ada tempat-tempat tertentu yang kalau jinnya keluar lewat situ nanti dia akan balik lagi. Ada, saya lupa ya, kalau gak salah lewat mana ya. Walhasil dari eksperimen itu bisa diarahkan. Keluar lewat sini, lewat mulut atau lewat hidung. Biasanya terus nanti muntah atau apa ya. Tapi kalau tidak terjadi diskusi, gak terjadi dialog, juga mungkin juga ada jin yang tidak mau membuka dialog, tapi pergi begitu saja. Walhasil pengalaman yang terjadi itu memang macam-macam. Jadi dalam dialog pun kita tidak boleh percaya 100%. Karena kadang ada yang menjebak. Pernah Ibn Taimiyah menyuruh jin itu keluar, terus dia bilang gini, "Ya, saya akan keluar karena menghargaimu." Oh, jangan. Ukhruj ta'atan lillah. Keluarlah karena taat kepada Allah. Bukan karena saya. Dia menjebak itu. Ada yang menawarkan diri jadi khodamnya, ada yang macam-macam lah. Jadi juga harus punya basic ilmu yang cukup, akidahnya harus baik, ikhlas dalam meruqyah, bukan untuk cari popularitas, bukan untuk menunjukkan kehebatan dirinya, ya. Karena juga rentan juga orang-orang seperti ini, ya, rentan untuk dikultuskan, apalagi di Indonesia, ya. Jadi harus hati-hati. Termasuk cara ngeruqyahnya, apakah ruqyah jama'i itu dibenarkan? Ya, kalau kita nggak menemukan hal tersebut dari kalangan para salaf, jadi ya harus hati-hati sajalah. Saya khawatir itu dari termasuk dalam bid'ah itu. Bolehkah ketika kita tidak bisa melakukan pengingkaran secara terang-terangan untuk merusak atau menghilangkan jimat-jimat, lalu kita merusak atau membuangnya secara diam-diam? Boleh. Boleh. Buang jimat itu tidak perlu minta izin yang punya. Nabi SAW melihat ada sahabatnya pakai tali di gelangnya. Ma hadza? Hiya minal wahinah ya Rasulullah. Dicabut sama Rasulullah, dibulang. Innahu la yaziduka illa wahnan. Tidak pakai afwan ya, tak cabut ya. Enggak, langsung dibuang sama Rasulullah SAW. Cabut. Bagaimana jika yang melakukan orang asing? Apakah tetap boleh? Maksudnya gimana ini? Yang pakai jimat ini orang asing, atau yang merusaknya orang asing? Saya enggak paham ini. Siapa yang tanya? Yang melakukan orang asing itu maksudnya gimana? Jazakallah khair. Bagus. Ya, antum berbuat yang ma'ruf dan antum menyelamatkan dia dari pengaruh jahatnya jimat itu. Ya, cuman ya mungkin akan diulangi lagi sama orang tuanya. Enggak apa-apa. Jadi seperti Rasulullah SAW, bukan Rasulullah. Anak-anaknya Amr bin Al-Jamuh. Pernah tahu kisahnya Amr bin Al-Jamuh? Amr bin Jamuh ini punya anak-anak, anak-anaknya sudah muslim, bapaknya masih musyrik. Bapaknya ini nyembahi berhala terus, di rumahnya ada berhala. Suatu ketika malam-malam dibuang sama anaknya. Besok pagi, ya Allah, berhala kok di bawah sini, Tuhanku di bawah. Taruh lagi di sana, kembalikan lagi. Hari kedua, buang lagi di tempat sampah. Kaget lagi, kurang ajar nih, Tuhan saya dibuang. Kembalikan lagi ke tempat semula. Hari ketiga dibuang tempat sampah, diikat pakai bangkai anjing. Di bangkai anjing diikatkan ke afwan, bukan gitu. Pas kali ketiga, bapaknya yang goblok ini ambil pedang. Ketika itu dia masih goblok ya, setelah itu baru dia muslim. Ketika itu dia kasih pedang, nih bela dirimu. Kalau kamu memang Tuhan, bela dirimu. Jangan biarkan orang lain menghinakan kamu. Kasih pedang. Anaknya lebih pintar lagi. Diikat dengan bangkai anjing, dibuang. Dia bilang, waduh, keterlaluan ini. Kalau kau nggak bisa bela diri, buat apa tak sembah-sembah? Ya. Tersadarkan akhirnya, nggak apa-apa, bagus itu. Cuman ya siap resikonya. Nggak harus pinter, caranya harus pinter. Ya, dibuang atau diapa, walhasil kerjain terus saja gitu loh. Alas, entah. Antum pernah ngalami kayak gitu atau sekedar andai-andai? Seandainya saja ya, nggak tahu ana. Tunggu sampai terjadi. Ya, sebagian salaf nggak senang ditanya oleh tentang hal-hal yang belum terjadi. Awaqa ahada, qala la, da'hu hatta yaqa. Tunggu sampai terjadi baru tanya nanti. Ya, kita bahas hal-hal yang yang sudah terjadi aja untuk kita ketahui hukumnya bagaimana. Karena hal-hal begini ini tidak gampang lah ya. Wallahu a'lam, tidak tahu ya. Kalau sekarang kan fenomenanya mengambil rupiah di video, apakah itu termasuk menyebarkan aib yang kerasukan? Bisa masuk kategori itu. Karena biasanya orang ketika kerasukan jin itu melakukan gerakan-gerakan yang tidak senonoh ya. Yang dia sendiri tidak akan ridho ketika dia sudah hilang nonton. Ya Allah, ternyata saya kayak gini, malu saya. Gak boleh ya. Kira-kira kalau itu terjadi pada diri kita dan kita di syuting, rela gak? Kalau gak boleh berarti. Kalaupun orangnya rela, gak benar juga. Wong kamu bakal melakukan tindakan-tindakan yang memalukan kok. Enggak pantas kok kamu malah rela. Ya, seperti relanya bintang film di syuting, enggak menjadikan itu halal, tidak. Hukumnya aib itu ditutupi. Itu aib. Ya, belajar rukyah enggak harus dengan cara seperti itu. Nah, katanya ya antum yang bilang itu bisa dipercaya enggak? Lebih baik kita ruqyah sendiri. Karena apa? Ruqyah itu doa. Jadi kita harus tahu hakikat ruqyah itu kita doa, kita minta sama Allah. Yang minta kan orang lain dengan yang minta diri kita sendiri untuk kepentingan kita. Kira-kira lebih manjur mana? Gitu loh. Jadi